Iki lho, kok di syuting lho? Syuting ya. Nah, terus kini tinggal aku sendiri. Kok mari langsung. Oh! oh, oh, oh.